بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله, kita masih dalam bab yang sama menerangkan seputar hadis yang kita baca kemarin. Ya, berkaitan dengan doa Nabi SAW melaknat beberapa orang dari pemimpin Quraisy. Dan di sana ada beberapa kalimat pula yang dijelaskan karena berkaitan dengan ibadah sholat. Itu ucapan Sami Allahu liman hamidah. Wa Suhail ibni Amr, juga Suhail ibni Amr. Wa Al-Hisham, Haris ibni Hisham. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رُؤُسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدْ. Mereka ini adalah para pemimpin tokoh-tokoh kaum musyrikin pada perang Uhud. وَأَبُوْ سُحْرِ. Kemudian, بَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ, bahkan Allah menurunkan ayat, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ. Tidaklah bagimu dari urusan itu sesuatu pun, atau Allah menerima tobat atas mereka, atau Allah mengadab mereka. فَتَابَ عَلَيْهِمْ, maka kemudian Allah justru menerima tobat mereka. فَأَسْلَمُوا, kemudian mereka Islam. وَحَسُنَا أَلَا إِلَىٰ إِلَىٰ. Pengertian makna syahadat ala ilaha illallah. Alladhi lahul amru kulluh. Bahwasanya urusan Allah itu seluruhnya miliknya. Jadi pada kalimat syahadat ala ilaha illallah itu juga mengandung di situ bahwa Allah itu memiliki urusan seluruhnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah. Itu mengandung juga di situ dari ayat ini bahwa Allah memiliki seluruh urusan, bukan urusanmu, bukan urusan makhluk. Yahdi may yasha rahmatihi. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang lakukan. Dan Allah yang berhak untuk diibadahi saja. Baik. Wa fi hadza, dan juga dalam masalah ini minal hujat wal barahin, juga ada hujah dan bukti itu, dan orang-orang soleh yang sudah ada di kuburan itu sebagai tempat untuk mereka meminta hajat. Itu maksudnya. Bal fitawagid, bahkan juga dalam masalah togut-togut juga ahlu kubur itu meminta kepadanya, pada syaitan dan seterusnya. Mencegah mereka dari mara-mara bahaya. Ini mengulangi sedikit tentang keyakinan ahlul kubur. Ya, orang-orang yang memang mereka meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur, meminta berbagai macam hajatnya. Fasubhanallah atau fasubhana mana fahmil kitab. Maha suci Allah. Apa? Orang yang menguasai di antara mereka dan di antara memahami kitab. Wadzalika adluhu subhanah. Dan itu merupakan bahwa makhluk itu tidak punya urusan sedikit pun. Allah yang memiliki urusan-urusan itu semuanya. Itu bukti daripada Allah menunjukkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian doakan person-person walaupun dia seorang kafir dengan laknat, ini keluar daripada kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh. Jadi ta'yin itu personil tidak, karena itu bukan urusan kita. Bisa saja mereka mendapatkan apa? Hidayah. Adapun secara umum, diungkapkan secara umum bahwa orang-orang kafir itu dilaknat, tidak mengapa. Karena itu umum, tidak menyebutkan satu persatu. Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qama Rasulullah sallam hina anzalallahu alaih. Nabi berdiri ketika turun Allah menurunkan atasnya firman Allah. Wa andir 200 ya? Ya. Qala, berkata Nabi SAW ketika menerima wahyu ini. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian dari Allah sedikit pun, aku tidak bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun. Itu maksudnya. Ya Abbas, wahai Abbas ibn Muttalib, la ugni anka min Allah syai'a, aku tidak berguna bagimu dari Allah sedikit pun. Aku tidak bisa menolong engkau dari adab Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallam, wahai Safiyah yang terdekat, dan Nabi mengamalkan firman Allah, wa andir asyirataka al-aqrabin. Baik, di sini melihat menunjukkan bahwasanya manusia berupa nabi saja itu tidak bisa menjamin anaknya, bahkan anaknya itu dari terlepas dari adab Allah. Ya, berikanlah peringatan pada mereka semuanya. Syarah keterangan qauluhu wa fihi wa fi sahih al-Bukhari. Fihi pada sahih Bukhari. Riwayat ini dari Asmahu, dan Imam Nawawi mensahihkan, membenarkan bahwasanya namanya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Ini Imam Nawawi membenarkan namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Kama rawahu Al-Hakim fil Mustadrak, sebagaimana juga Imam Al-Hakim meriwayatkan nama ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala kana ismi, dahulu namaku fil jahiliyah, di waktu jahiliyah, Abdi Syams ibnu Sakhr. Abdi Syams ibnu Sakhr. Fasummi itu, maka kemudian aku dinamakan fil Islam, dalam Islam setelah jahiliyah, wahuwa Dausi, yaitu dari suku Daus. Min fudhala as-sahabah, dari sahabat-sahabat yang utama, wa khuffaduhum, dan dari para penghafal di kalangan sahabat pula, itu Abu Hurairah. Hafidhu an Nabi sallam akthar mimma hafidhahu ghairuh. Dia menghafal hadis dari Nabi sallam lebih banyak dari orang-orang yang menghafal dari Nabi sallam di zaman sahabat. Mata sanah 70 atau 80 atau 90 wa 50. Beliau meninggal dengan beberapa pendapat, yaitu 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Meninggal pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Antara itu. Ya. Wahuwa memiliki umur ketika meninggal, yaitu 80 wa 70 sanah, itu umur 78 tahun, tahun Hijriah. 78 tahun ya, dari hitungan tahun Hijriah. Kalau Masehi mungkin masih orang Sa'i, Safa dan Marwah, Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa dan beliau mengatakan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Ya ma'syara Quraisy dan seterusnya. Baik. Qauluhu hina anzalallahu alaih, ketika atasnya, wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu, kerabat keluargamu, keluarga kerabatmu. Asyiratu rajul, ya, asyirah rajul, asyirah bagi seorang laki-laki, hum bapaknya. Ya. Atau kabilahnya. Kabilah dari Bani Hasyim. Itu sama-sama dari satu kabilah. Itu juga disebut dengan innahum ahaqqun nas bi birrik wa ihsanik ad-dini wa dunyawi. Karena mereka-mereka itulah, kerabat-kerabat dekat itulah yang lebih untuk berbuat baik. Ikum naro wa kuduhan nasu wal hijar. Ini juga ayat yang memperlihatkan tentang penjagaan seorang terhadap keluarganya dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Neraka itu adalah manusia, wal hijaroh dan bebatuan. Manusia dan apa? Wa qad amara Allahu ta'ala aidan bin nadharah al-amah. Juga Allah memerintahkan kepada Rasulnya itu dengan peringatan yang umum. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fahum ghafilun, sedangkan mereka orang-orang yang lalai. Wa andirin nas yauma ya'tihim al-adab. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari datang kepada mereka siksa. Ini peringatan secara umum. Dan dalam ayat khusus untuk keluarganya saja, tapi kepada seluruh manusia dan jin. Ya, dakwahnya. Qauluhu ya ma'syar Quraisy. Ya, ma'syar itu al-ma'syar al-jama'ah. Sekumpulan, sekalian. Jadi ma'syar al-muslimin, ma'syar al-muslimin boleh. Ma'syar dengan jamak, bentuk jamaknya ini sekumpulan kaum muslimin. Sekalian kaum muslimin. Taip. Qauluhu au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal ini, yaitu kalimat semisal ya masyara. Ya. Huwa binasbi kalimah, yaitu ai bi tauhidillah wa ikhlasil ibadah lahu wahdahu la syarikalah. Jadi menebus diri-diri kalian dari api neraka itu adalah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan peribadahan untuknya saja, tidak ada syarikat billah. Wa ikhlas al-ibadah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa ta'atuhu fima amara bih, dan taat kepada Allah dengan pada apa yang Allah perintahkan dengannya. Wanti wal intiha amma nahan, dan berhenti dari apa yang Allah melarang daripadanya. Fa inna dzalika huwal ladzi yunajji min adzabillah, maka yang demikian itulah yang menyelamatkan dari siksa Allah. Lal i'timada 'alal ansab wal ahsil arbab, maka yang demikian itu tidak ada manfaatnya di sisi Rabb al-Arbab, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu la ughni 'ankum minallahi syai'a fihi hujjatun 'ala man ta'allaqa 'alal anbiya wasalihin. Di sini ada hujjah atas orang-orang yang menggantungkan dirinya itu kepada para nabi dan orang-orang soleh. Jadi menggantungkan dirinya itu arti apa? Keselamatan diri dia itu digantungkan kepada orang-orang yang dianggap soleh atau para nabi. Orang yang seperti ini, yaitu kalimat apa? La ughni ankum minallahi syai'. Aku tidak memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah. Ya, ini makna ucapan dari Nabi SAW. Fa inna dzalika huwa syirk, maka sungguhnya yang demikian itu adalah kesyirikan alladzi haramahullahu taala, yang Allah telah mengharamkan kesyirikan itu. Wa aqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil indar anhu, kemudian nabi pun berdiri dan memberikan peringatan dari kesyirikan tadi. Kama akhbara ta'ala kepada pelindung-pelindung tadi, kecuali dalam rangka mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. InsyaAllah. Artinya, mereka itu masih berharap tentang Allah, tapi cara beribadah kepada Allah itu salah, gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Haulai sufa'una indallah. Ini dalam surat yang lain, surat Yunus. An hada syirik, dan Allah menyucikan dirinya dari kesyirikan ini. Wa sayati takriru hadal maqam, akan datang penyebutan, penegasan tentang kedudukan ini, insyaAllah, jika Allah menghendaki, insyaAllah akan datang penjelasannya pada tempat yang lain. Kemudian, qala rahimahullah, wa fi sahih al-Bukhari, qauluhu ya Abbas ibna Abi Muttalib, bin Nasbi ibna, yaitu kalimat, Ibna Abi Muttalib, wahai Abbas, Ibna Abi Muttalib, Ibna dibaca dengan mansub, dibaca Ibna. Wa yajuz fi Abbas, boleh juga dalam kalimat Abbas itu arrafu. Ya Abbasu, ya bisa dibaca ya Abbasa, itu pada kalimat Abbas. Wa kada fi qawlihi, ya Fatimata binta Ahmad, binta Muhammad, afan. Binta Muhammad. Baik. Nahunya. Ya, dijelaskan di sini nahunya. Taib. Qauluhu. Salini min mali masyiti. Mintalah dari hartaku. Mintalah engkau dari hartaku. Apa yang kau kehendaki? Billahi illal iman wal amalus saleh. Dari kalimat ini Nabi menerangkan bahwasanya tidak akan selamat dari adab Allah, siksa Allah itu, kecuali keimanan dan amal saleh. Yajuz ayus'alul abdu illa ma yaqdiru alaihi min umri dunya. Dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya tidak boleh diminta kepada seorang hamba, tidak boleh diminta kepada seorang pun, kecuali apa yang orang itu mampu, yang diminta tadi mampu atas permintaan tadi dan urusan dunia. Jadi kalau dia tidak mampu, jangan diminta. Tak boleh. Walaupun itu urusan dunia. Ya. Wa amma rahmah wal maghfirah, adapun rahmat dan ampunan, wal jannatu wa alai inallah. Dari setiap apa yang tidak dimampu kecuali yang. Jadi kita beri minta perkara-perkara dunia pun kepada orang yang mampu. Kalau tidak mampu jangan. Tetapi masalah ampunan, masalah sorga, selamat dari api neraka, itu tidak ada yang mampu. Ini tauhid. Maka sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa dicapai, tidak bisa digapai, didapatkan illa kecuali dengan tauli ibadi dan ikhlas, mengikhlaskan amalan-amalan itu untuk tidak disyariatkan oleh Allah, dan apa yang Allah ridhoi, senang kepada hamba-hambanya, yaitu ayataqarrabu ilaihi bihi, yaitu seorang hamba itu mendekatkan diri kepadanya dengan mengikhlaskan temannya atau kerabatnya illa dhalik, kecuali dengan demikian itu, dengan apa mas? Iman dan amal soleh. Fa ghairuhum aula wa ahra, maka selain mereka lebih utama lagi dan lebih dakwah Islam itu bisa berkembang sedikit-sedikit di zaman awal itu karena Abi Thalib, di antaranya dia menjamin keamanan dengan dirinya dia terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dia menjamin dirinya sebagai tameng. Paham ya maksudnya? Jadi betul-betul Nabi SAW itu ketika berdakwah di kalangan kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya itu, betul Nabi itu mau dibunuh, mau ditangkap. Rasanya luar biasa ya. Ini bukan berkaitan dengan dakwah saja. Itu juga jiwa Nabi SAW. Nah sekaligus dakwahnya. Sampai bisa berkembang. Ya. Tetapi yang demikian ini tidak bisa memberikan manfaat. Kecuali kita ma'aslahta min khair. Engkau telah apa? Islam atas apa yang berlalu dari kebaikan. Katakan oleh seorang sahabat oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian, fa'undur, maka perhatikanlah ilal waqi al-an, kepada kenyataan sekarang ini. Min kasirin minan nas, dari kebanyakan manusia. Minali mereka kepada para orang yang sudah mati dalam hal untuk mendapatkan harapan-harapan mereka dalam hal yang berkaitan dengan menghilangkan rasa-rasa takut mereka. Wahum ajizuna la yamlikuna li anfusim darra wala naf'an. Sedangkan orang-orang yang menolak kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Ini diulang-ulang mas ya. Ya, ulang-ulang oleh penulis, bahkan oleh pensyarah ya. Tapi itulah tauhid. Jangan sampai kita itu berubah besok. Satu tahun, dua tahun lagi berubah dengan kemajuan zaman. Zaman ini itu bisa merubah kita. Ya, bisa dari sisi teknologinya, bisa dari sisi pemikiran-pemikiran orang, bisa dari sisi syahwat, bisa dari sisi wanitanya, teman pergaulannya, laki-lakinya. Jangan dianggap remeh ini. Ini justru syaitan itu menggoda kita yang ini nih. Yang kita kuat-kuat di sini ini yang digoda ini. Yang keselamatan utama ini yang digoda oleh syaitan. Ya. Baik. Kemudian apapun. Orang-orang yang mati tadi tidak memiliki apa-apapun. Itu Allah berfirman, innahum muttakhadu sayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam surat Al-A'raf ayat 30. Sungguhnya mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung dari selain Allah. Dan mereka yang mengambil syaitan sebagai pelindung itu menyangka annahum, bahwa para syaitan itu muhtadun. Orang yang makhluk yang mendapat petunjuk. Allah mengetahui apa yang terjadi. Dan Allah berfirman dalam ayat ini. Bahwa mereka betul. Di antara mereka ada yang menjadikan syaitan sebagai pelindung. Dan menganggap syaitan itu mendapatkan apa? Petunjuk. Kemudian. Qala rahimahullah. Adhara lahum asyaitan asyirk. Fi qalibi mahabbihi as-salihin. Kemudian syaitan mulai memasukkan kesyirikan di balik kecintaan mereka kepada, di baliknya kecintaan mereka kepada orang yang menjadikan mereka sebagai tempat untuk berbuat syirik, mereka berlepas diri. Wa yauma yakumul asyhad, dan pada saat Allah menegakkan para saksi, saksi yang ada. Mahabbata salihin, tidak ada keraguan bahwasanya mencintai orang-orang soleh, innama tuhsal bimuwafaqatihim fiddin, tidak ada keraguan bahwa kita telah yang baik itu dihasilkan dengan La bittikhadihim anda dan min dunillah, tidak menjadikan orang soleh itu sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah. Jadi orang-orang soleh itu dihasilkan mengikuti yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang itu mencintai para andad, sekutu-sekutu, sebagaimana juga mereka mencintai Allah. Jadi kecintaan mereka kepada selain Allah sama dengan mereka mencintai Allah. Israkan billahi wa ibadatul ligorillah. Mereka menyekutukan dengan Allah dan beribadah kepada Allah. Ya Isa bin Maryam, Ya Isa bin Maryam, a'anta kulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Itu Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah kalian aku dan ibuku dua ilah, dua sesudah padaku kebenaran. Tidak ada padaku kebenaran. In kuntu kultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang tidak tampak. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau telah perintahkan kepadaku. Itu apa? Ani ala Allah, engkau mewafatkan aku. Engkau yang mengawasi atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau atas segala sesuatu menjadi syahid. Jadi di sini kalimat terakhir itu menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bisa menjadi saksi ketika masih hidup di antara mereka. Tetapi kalau sudah meninggal ya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh mereka. Maka Allah yang apa? Mengetahuinya. Allah yang menjadi saksi. Yang masya Allah. Yang menjadikan orang itu akhirnya apa juga? Bisa apa? Terfitnah. Nah, itulah cobaan ujian. Segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Tapi berkata, qala al-lama Ibnu Qayyim fi hadhihi ayah. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ayat ini setelah ucapan yang terdahulu. Thumma nafa ayyakuna qala lahum ghayra ma umira bih. Kemudian di sini meniadakan keadaan ucapan untuk mereka selain apa yang diperintahkan dengannya. Rabbi wa Rabbaku. Agar kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Thumma akhbaro an syahadatihi. Kemudian Allah mengabarkan tentang persaksiannya. Itu persaksiannya Isa alaihissalam. Alaihim atas mereka. Itu para pengikutnya. Itu muddata maqamuh, muddata maqamih fihim. Itu selama Nabi Isa itu masih berada pada mereka, masih hidup. Faqala wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, sebagaimana yang kita terjemahkan tadi. Wasaffahu subhanahu, dan Allah telah mensifatkan syahadatahu fauqa kulli syahid. Ada. Allah mensifatkan bahwasanya persaksian Allah itu di atas segala jenis kesaksian. Itu kalimat apa? Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan menjadi saksi berarti dan mencakup intaha mulakhasan. Selesai dengan ringkas. Ucapan siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, kita tambah sedikit, sudah mau hampir selesai. Qultu, aku katakan, itu pensyarah. Mungkin bahwasanya orang-orang musyrik rusulah atau rusuluh, yaitu orang-orang musyrik itu menyelisihi apa yang Allah perintahkan dengannya melalui para rasulnya. Min tauhidihi alladhi huwa dinuhum. Tentang masalah tauhid tadi, kecuali orang yang beriman. Ya mas ya? Jadi orang yang beriman saja yang mereka itu apa? Tidak memisahkan diri dari para nabinya. Karena mereka orang yang bertauhid. Fakaifa yuqal liman dana bidinihim? Bagaimana bisa dikatakan kepada orang yang beragama dengan agama mereka? Wa ta'ahum fima umiru bihi min ikhlasil ibadah lillahi wahda, dan mereka para rasul pada apa-apa yang dipintakan dengannya dari mengikhlaskan ibadah karena Allah saja. Innahu qad tanaqqasahum bihadha tauhid alladhi ata'a bihi rabbahu. Bahwasanya dia dengan tauhid tadi robnya dari kesyirikan. Alladhi huwa hadamun lirububiyah, yang mana kesyirikan itu menghantam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanaqqusun lil uluhiyah atau lil ilahiyah, dan telah mengurangi sifat ilahiyah keesaan Allah. Wa su'ul dhanni bi rabbil alamin, dan telah bersu'udhan kepada Rabb. Dan orang-orang musyrik itulah memusuhi para Rasul. Wa khasma'uhum fi dunya wal akhirah, dan mereka memusuhi para Rasul itu dunia dan akhirat. Wa qad sara'u li atba'ihim ayatabarra'u min kulli musyrikin, maka dan juga memusuhinya pada Rob mereka, wa ma'budihim, dan yang ibadahi mereka. Qul lillahil hujjatul baligh, katakan Rasul, maka sungguhnya bagi Allah kuat dan jelas. Falau syaa ala hadakum ajma'in, maka kalau Allah mengendaki, sungguh Allah akan memberikan petunjuk pada kalian seluruhnya. Al-An'am. Baik. Jadi apa yang kita baca ini, sekali lagi, walaupun ayat apa mas, memurnikan apa? Tauhid. Itu intinya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi hati-hati dengan masalah tauhid dalam hal bagaimana kita itu memurnikan ibadah itu hanya Allah saja. Nanti akan muncul, akan jelas orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya.